Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhanallah wa iyyakunan nar. Ikhwati wa akhwati fillah, wafakani ya Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, yang dengannya kebaikan-kebaikan disempurna. Nikmat iman dan Islam, ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dikenalkan kepada manhaj salaful ummah, dikenalkan kepada ulama-ulamanya, dai-dainya yang menyampaikan kita kepada manhaj yang mulia ini. Semoga Allah jaga nikmat tersebut untuk kita semua. Allah jadikan kita istiqomah di atasnya sampai Allah benar-benar jadikan kita sebagai orang yang menutup umur kita dengan husnul khatimah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam salah satu rumahnya yang mulia ini dalam rangka istifadah, mengambil faedah dari karya para ahlul ilmi dalam memahami ayat dari kitabullah ataukah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi sebab kebaikan bagi agama kita. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua untuk bisa mengambil faedah yang besar dari karya para ulama ahlu sunnah yang dengannya kita membangun agama kita di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para ulama, para salaf umat ini. Dan Allah nugerahkan kepada kita anak turun yang bakal mewarisi agama kita, melanjutkan jihad dakwah kita sampai Allah benar-benar tegakkan agama ini di muka bumi yang mulia ini. Semoga Allah jadikan kita sebagai kebaikan bagi umat dan masyarakat kita. Insya Allah kita melanjutkan membaca karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kita beliau Nida'un ilal murabbiin wal murabbiyat li tawjihil banini wal banat. Seruan kepada para pengajar laki-laki ataukah perempuan dalam mengarahkan anak-anaknya laki-laki ataukah perempuan. Dan sudah kita masuk pada pasal yang beliau tulis dengan judul Min Adabil Islam, di antara adab-adab Islam. Yang pertama beliau bawakan adalah An-Nadhafah, adab kebersihan. Yang sudah kita baca keterangannya, yang penting untuk kita perhatikan bagi diri kita maupun anak-anak kita. Penampilan kita yang bersih merupakan kewibawaan. Sebaliknya penampilan yang kotor merupakan kerendahan, dipandang rendah oleh orang lain. Maka keadaan kita di mata masyarakat, di mata orang lain, kadang dinilai mewakili dakwah. Dinilai oleh masyarakat bahwa kita itu mewakili dakwah kita ini. Padahal kadang-kadang kita orang yang banyak kekurangan, banyak keliru, tapi orang menilai dakwah kita seperti itu. Maka hendaklah kita perhatikan hal-hal yang bisa membawa baik kepada dakwah dalam hal adab-adab, etika, sopan santun, termasuk yang pertama di sinilah an-nadhafah, kebersihan. Kebersihan dalam penampilan, dalam pakaian, dalam potongan rambut. Hal yang penting diperhatikan. Kadang sebagian ikhwan suka memelihara memanjangkan rambut, tapi kurang terpelihara. Memanjangkan rambut, tetapi nampak kusam, kusut, terbakar matahari, tidak diminyaki. Ini menjatuhkan kehormatan atau kewibawaan seorang sunni salafi. Maka hal-hal demikian itulah hal yang penting diperhatikan. Karena orang menilai dakwah ini kadang dari semacam itu. Oh kayak gitu, salafi. Oh kayak gitu, sunni. Maka adalah kita jaga wibawa kita di antara dengan memperhatikan kebersihan diri kita, lingkungan kita, maupun keluarga kita. Kita masuk yang kedua, adab yang kedua dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Al-mu'amalatu ma'anas. Bergaul bersama orang lain. Bermasyarakat. Ini termasuk adab yang dianjurkan dalam Islam. Karena Islam bukan untuk menyendiri pada asalnya. Islam untuk bermasyarakat. Qala rahimahullah, ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika minal khairi. Cintailah untuk orang lain apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, yang berupa kebaikan-kebaikan. Kita suka mendapatkan kebaikan, baik dalam urusan dunia kita maupun agama kita. Hendaknya kita juga suka kalau orang lain mendapatkan yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya kebaikan apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Kebaikan yang dia suka kalau mendapatkannya, hendaknya senang orang lain mendapatkannya. Itu kesempurnaan iman. Maka hadis ini menganjurkan itu menghilangkan sifat hasad, sifat iri, sifat bangga diri, sifat suka di atas orang lain, sifat tidak suka disamai orang lain. Ini merupakan hasungan dari Rasulullah SAW agar membersihkan hati kita dari sifat-sifat semacam itu. Tidaklah suka orang lain mendapatkan, memiliki apa yang kita dapatkan, yang berupa kebaikan-kebaikan. Baik dalam hal agama, ibadah, ilmu, ataupun yang lain. Ataukah dalam hal dunia. Maka ini menganjurkan. Kalau toh seorang muslim bersaing dalam berdagang dengan saudaranya, dengan menutup pintu kebaikan buat mereka. Walaupun boleh orang memiliki rahasia perusahaan, tetapi kesempurnaan iman menganjurkan untuk saudaranya mendapatkan hal yang sama seperti yang kita dapatkan. Maka ini hadis yang ringkas tapi merupakan kaidah yang besar dalam bermuamalah dengan sama kaum muslimin. Kun samahan fil bai' wasyara. Jadilah orang yang mudah dalam hal jual dan beli. Jual beli mudah dalam urusan jual beli. Tidak berbelit-belit. Tidak alat. Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah bersabda, rahimahullahu abdan samahan idza ba'a, samahan idza ishtara, samahan idza qada, samahan idza iqtada. Kata Rasulullah, Allah merahmati seorang hamba yang gampangan dalam urusan jual, gampangan dalam urusan beli, gampangan dalam melunasi utang, gampangan dalam menagih utang. Gampangan yakni tidak menagih-nagih dengan paksa, tidak menekan-nekan, tidak perlu menyita barang, gampang kan? Yani orang yang berhutang ketika ditagih memang belum ada lagi kesulitan. Kata Allah, fanaziratun naziratun ila maisarah. Fa in kana dhusratin fanaziratun ila maisarah. Kalau yang utang itu lagi kesulitan, maka undurkan sampai waktu yang mudah. Beri waktu tangguh untuk menyor utangnya. Gampang kan dalam menagih utang. Maka dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ada seorang pedagang di zaman dulu yang biasa mengutangi orang lain. Maka ketika dia berpesan kepada para pegawainya, karyawannya untuk menagih utang, kata orang ini, tajawazu anil muksir, lewatkan saja orang yang lagi kesulitan. La'allaha tajawaza anna, semoga Allah kelak pun melewatkan dosa-dosa kita. Wa tajawaza anhu, maka Allah pun melewatkan dosanya. Gampang urusan lagi utang. Lagi tidak punya, ya sudah, kasih waktu longgar. Tapi kalau lagi punya, sifatnya mudah nyaur utang, tanggung jawab, tidak ngulur-ulur utangnya. Yang utang ini merupakan masalah yang bisa menjadi sandungan di yaumul di alam kubur atau di yaumul akhir. Jadi sandungan bisa utang ketika orangnya tidak serius dalam usahanya untuk melunasi. Dan walayyadzubillah, kita berlindung dari perilaku hizbiyah. Pengaruh hizbiyah yang menjangkit seorang itu berpengaruh dalam muamalah utang piutang semacam ini. Banyak orang-orang yang meninggalkan manhaj salaf karena mengikuti pengaruh hizbiyah, maka lihat utang piutangnya ini tidak dipenuhi dengan baik. Jual belinya enggak dipenuhi dengan baik. Sampai terucap ketika dahulu sebagian dari kita membuka kavelingan, kemudian pengurusnya dari kalangan yang sekarang ikut MLM, ikut Halabiyun. Nah, padahal sudah sebagian tanah sudah dilunasi, tapi ketika sudah terjadi fitnah, perpecahan, nah, pengurusnya ikut Halabiyun, condong atau fanatik dengan pendidikan yang harus pakai ijazah, maka ketika urusan kapelnya ditagih, dia katakan, pokoknya kalau enggak cocok dengan sekolah ijazah, enggak tak urus kaplingmu. Urusan hizbiyah atau pengaruh hizbiyahnya berpengaruh pada urusan muamalah. Demikian pula ketika mereka dulunya nyekolahkan di pondok-pondok kita, ketika pindah, tinggalkan, maka tunggakan SPP-nya enggak pernah ada pikir untuk melunasinya. Sampai ada yang mati, meninggal dunia, punya tunggakan SPP. Apa dianggap yang demikian itu kelak tidak menjadi batu sandungan di alam kubur atau di yaumul akhirah? Hutang bukan hal yang sepele, yang dianggap remeh. Muamalah dengan sama manusia, dasarnya kalau manusia adalah bukan pemaaf, urusannya berlanjut yaumul akhirah. Lain dengan hak Allah yang dilanggar. Kalau hak Allah yang dilanggar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Tapi kalau hak manusia, maka Allah menetapkan nanti hukum kisah di yaumul akhirah. Sehingga perhatikan dalam masalah hutang piutang, muamalah dalam masalah ini penting sekali. Jadilah kita sebagai orang-orang yang kalau punya utang bersegera nyaur kalau sudah punya kemampuan. Memberi tahu kalau belum mampu nyaur. Sebaliknya yang berpiutang, tidaklah jadi orang yang mudah ketika menagih utang. Ketika orang yang ditagih mengkesulitan, maka diberi waktu tangguh. Lalu kata Allah, wa anta soddaku khairul lakum. Kalau kalian sedekah kan lebih baik lagi. Bukan sekedar diundur waktu tangguh, tapi digugur utangnya, sudah. Tidak usah, sudah cukup. Selesai urusan kita, tidak ada masalah. Ini lebih baik lagi. Maka samhan, orang yang gampang dalam urusan jual beli, dalam urusan utang piutang, kata Rasulullah rahimahullah, Allah merahmati orang semacam itu. Yakni Allah menyayangi, Allah mengasihi. Karena orang gampang dasarnya adalah karena punya sifat rahmah. Punya sifat rahmah sehingga dia gampang dengan orang lain. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, irhamu man fil ardi. Sebelumnya innama yarhamuhu yarhamullah min ibdahi al arhamah. Sesungguhnya Allah merahmati, menyayangi hamba-hamba yang ruhama, yang punya sifat penyayang, pengasih kepada orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang di siapa yang di muka bumi, niscaya akan menyayangi kamu siapa yang di langit. Maka sifat rahmah pada seorang hamba yang mengantarkan dia memiliki sifat gampangan dengan orang lain. Balasannya Allah pun rahimahu, merahmati dia, menyayangi dia, mengasihi dia. Jim, kata Syekh rahimahullah, khalitin nasa wa ansahum wasbir ala adahum wa ansahum wasbir ala adahum. Bergaulah dengan orang lain, bermasyarakatlah. Bahasa kita yang mudah, bermasyarakatlah. Berbaulah dengan masyarakat. Dan nasihati mereka. Upayakan perbaikan masyarakat. Wasbir ala azahum. Dan sabarlah menghadapi gangguan-gangguan mereka. Mungkin disakiti, mungkin diejek-ejek. Sabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang sabar. Hal yang biasa. Orang mendekatkan sunnah di awal-awal waktu itu biasa. Diejek-ejek, disindir-sindir, dicibir dan sebagainya. Sudah kita alami, sudah kita lalui. Dan tidak ada persoalan apa-apa. Dan alhamdulillah. Setelahnya Allah beri kemudahan buat kita semua. Dakwah bisa diterima. Kalau toh tidak diterima, minimal diberi kelonggaran, hal yang sangat besar bagi kita. Yang dakwah sunnah, dakwah salaf, diberi kelonggaran, kemudahan, suatu yang sudah cukup bagi kita. Alhamdulillah kalau ada yang menerima, ngikuti suatu kemudahan yang hanya dari Allah SWT datangnya. Maka tetap awalnya diawali dengan bergaul dengan manusia, bermasyarakat. Hatta takuna mimman qala fi Rasulullah SAW, sampai kita menjadi orang yang dikatakan Rasul SAW, al-muslimu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adzahum afdalu minal muslimin alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adzahum. Seorang muslim yang bergaul dengan manusia, bermasyarakat, dan sabar atas gangguan mereka, lebih baik, lebih utama daripada seorang muslim yang tidak bermasyarakat, menyendiri, menjauh dari masyarakat, dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Nah, ini merupakan perkara yang penting, karena sungguhnya dakwah kita butuh untuk bermasyarakat. Kelonggaran, kelapangan dalam dakwah butuh kita bermasyarakat. Dan memang ternyata kita tidak bisa hidup menyendiri tanpa bermasyarakat. Karena memang tempat kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka penting kita untuk bergaul dengan mereka. Tetapi tidak kemudian keluar dari adab-adab Islami. Tidak keluar dari prinsip-prinsip Islam. Tetap di atas prinsip Islam, di atas adab-adab Islam. Dan justru kekokohan kita, keteguhan kita, istiqomah kita di atas prinsip Islam, di atas adab-adab Islam, itu merupakan ujung tombak dakwah. Karena ada adab yang baik itu yang akan menjadi penilaian baik dari masyarakat. Ujung tombak dakwah adalah dari adab perilaku sopan santun kita di masyarakat. Maka penting anak-anak kita diajari yang demikian. Anak-anak kita terkadang pun menjadi tolak ukur penilaian orang lain. Anak-anak kok kayak gitu. Kadang jadi tolak ukur penilaian orang lain. Padahal anak-anak yang kalau toh sudah diajari kadang banyak yang lupa, kadang ya enggak diamalkan, namanya anak-anak. Masih dalam tahap pembelajaran. Tapi kadang orang menilai dari anak kita, maka juga penting. Dikit-dikit anak dididik dengan adab, ditegur, diluruskan, dan sebagainya. Itu semuanya merupakan bagian dari muamalah bersama manusia, bersama masyarakat, yang penting untuk kita perhatikan. Yang ketiga kata Syekh rahimahullah, al-insafu wa qabulul haqqi. Insaf, adil, dan menerima al-haq. Iqbalil haqqa min qailihi walau kana saghiran aw khisaman. Terimalah al-haq dari orang yang mengatakannya. Artinya siapa saja yang mengatakan al-haq, terima. Walaupun orang kafir, walaupun ahli bid'ah, kalau yang dikatakan al-haq wajib diterima, wajib diikuti. Walaupun dia orang kecil, orang yang di bawah kita, awal khisaman atau bahkan merupakan seteru, lawan dalam perselisihan, tetap diterima al-haq. Tapi jangan disamakan dengan prinsip sururiyah yang mengatakan ambil kebaikan, ambil ilmu dari ahli bid'ah, tidak apa-apa. Nah, sehingga bagi mereka tidak ada larangan belajar dari ahli bid'ah. Lain, mengambil dengan menerima. Kalau mengambil, kita menyengaja mendatangi ahli bid'ah untuk mengambil kebaikan darinya. Ini mengambil, ini yang dilarang. Tapi kalau menerima dalam keadaan kita tidak menyengaja untuk mengambilnya, dia menyampaikan al-haq kepada kita, wajib kita terima. Bukan karena kita menghormati ahli bid'ahnya, tapi karena menghormati al-haq yang datang dari siapapun. Al-haq, al-haqu ayyutaba. Al-haq lebih berat untuk diikuti. Maka kata beliau, terima al-haq dari siapapun yang mengucapkannya. Entah orang kecil, yakni orang yang di bawah kita tingkatannya. Al-khisaman atau lawan dalam perseteruan, dalam perselisihan. Wahdar raddal haqqi minan nas wahtiqarahum, dan hati-hatilah dari menolak al-haq dari siapapun orangnya. Hati-hati, waspada dari menolak al-haq. Atau merendahkan orang yang bawa al-haq karena bukan dari golongannya. Ini merupakan perkara yang berbahaya. Karena sungguhnya terjatuhnya ahli kitab ke dalam kebatilan, ke dalam kekufuran, awalnya adalah mereka merendahkan orang-orang yang bawa al-haq. Merendahkan orang-orang ummiyin, bangsa Arab. Mereka merasa lebih tinggi dari ummiyin karena mereka ahli kitab. Maka ujung-ujungnya mereka menolak al-haq yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Demikian pula Fir'aun menentang al-haq yang dibawa oleh Nabiullah Musa AS. Karena merendahkan Nabi Musa. Maka sesungguhnya ketundukan kepada al-haq mengharuskan orang tawadhu', menghilangkan sifat kibir, kesombongan dari hatinya. Faqad hadar Rasulullah SAW min hadzal amali. Rasulullah benar-benar telah memperingatkan kita dari perbuatan, dari sikap semacam ini. Faqala, kata beliau, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji debu dari kesombongan. Sebiji semut daripada kesombongan. Tidak akan masuk surga. Dalam hatinya ada sombong seperti itu. Sekecil itu. Maka bayangkan ketika dalam hati seorang ada kesombongan kepada al-haq. Menolaknya. Bahkan rendahkan al-haq. Dan itu sifat hisbiyun dalam rangka menjatuhkan al-haq. Hisbiyun dalam rangka menolak hak melalui jalan menjatuhkan ahlul hak. Sejak zaman dahulu dijatuhkan para ulama dengan istilah ulama nifas, ulama haid, ilmunya tidak keluar dari celana dalam, menjatuhkan ahlul hak dalam rangka menolak hak. Belakangan orang mengatakan dengan istilah yang beda, tapi maksudnya sama. Syekh Rabi itu bukan nabi. Ulama itu kayak Syekh Rabi saja. Dan semisalnya. Menjatuhkan ulama. Hisbiun sejak zaman dulu itu sifatnya. Maka. Kesombongan semacam itu. Sampai merendahkan ahlul haq. Sungguh luar biasa. Tidak lain dari sifat-sifatnya Fir'aun. Sifatnya iblis yang ingin meruntuhkan al-haq. Wa ya'budullaha illa ayyuti manudahu walau karihal kafirun. Tetapi Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Tetap al-haq, tetap tinggi, zahir. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji semut atau sekecil semut daripada kesombongan. Kila ada yang bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang senang kalau bajunya bagus, sandalnya bagus. Ya ini apa itu termasuk kesombongan seperti itu? Yang terancam tidak akan masuk surga. Senang bajunya bagus, senang sandalnya bagus. Ya ini penampilan yang bagus. Apakah termasuk kesombongan? Qala rahim jelaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru patru haqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah Maha Indah, Dia mencintai keindahan. Artinya kalau penampilan indah, orang berpenampilan agar nampak indah bukan termasuk kesombongan. Berpenampilan baik bukan kesombongan. Dipuji, Allah mencintainya. Selama tidak meniatkan untuk bangga diri, sombong diri. Karena memang kadang sebagian penampilan itu diniatkan sebagai bentuk bangga diri, ujub. Kesombongan, ini yang jelas terlarang. Persoalan di situ. Tapi kalau dia berpenampilan baik dalam rangka untuk mendapatkan cinta Allah, dalam rangka untuk berpenampilan baik ketika menghadap Allah, maka Allah mencintainya. Dibedakan tergantung kepada niatnya. Lalu Rasul menjelaskan, sombong itu batrul haq, menolak kebenaran. Lagom tunas, merendahkan orang lain. Meremehkan orang lain. Memandang rendah orang lain. Ya. Maka di sini sombong yang pertama kepada al-haq. Sombong yang kedua kepada al-halq, makhluk. Dua-duanya kesombongan. Dan kesombongan itu letaknya dalam hati, pusatnya. Kemudian kadang terlahir dalam amal perbuatan, dalam ucapan, dalam berpakaian. Kesombongan. Maka ada yang namanya isbal, termasuk kesombongan. Ada ucapan-ucapan sombong. Ada perilaku sombong. Langkah-langkah sombong ada. Maka sudah kita lewati dalam surat Luqman yang kita baca dalam kitab ini pula, yang semuanya masuk dalam kesombongan yang wajib kita hindari. Batul haqi radul haq wa ghamdun nas ihtiqarhum, yakni menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang keempat di antara adab Islam adalah al-i'tirafu bil khata, mengakui kesalahan. Qala rahimahullah, idza akhta'ta fa'tarif bi khata'ika. Kalau kamu salah, maka akuilah kesalahanmu. Wa'tazir minhu, dan mintalah udzur, minta maaf. Minta udzur. Orang salah itu biasa. Sudah sifatnya manusia. Tergelincir, salah ucap, salah omong, salah ngesir, dalam grup misalnya, atau salah kirim dan sebagainya. Hal yang biasa. Akui kesalahan, afwan, salah. Afwan salah kirim, afwan salah alamat dan sebagainya. Dengan kejujuran. Fa innal i'tirafa bil khata' khairun minat tanabi fil batil. Sesungguhnya mengaku salah itu lebih baik daripada terus-terusan di atas kebatilan. Mengaku salah. Itu sesuatu yang terhormat. Karena tidak akan pernah diyakini oleh manusia bahwa orang itu tidak pernah salah. Tidak akan diyakini. Orang semua tahu. Siapapun dia. Mesti pernah terjatuh dalam kesalahan. Nah, maka ketika orang itu tidak pernah ngaku salah. Justru. Ini suatu yang aneh di mata manusia. Karena orang itu mesti punya salah. Nah, sehingga. Justru kehormatan, kewibawaan dalam mengaku salah ketika seorang salah. Man tawadu' alillah rafa'ahullah, kata Rasulullah. Siapa yang tawadu' karena Allah, merendah karena Allah, justru Allah mengangkatnya. Allah tinggikan derajatnya. Allah muliakan. Allah jadikan itu terhormat. Jadikan dihormati oleh orang lain. Dimuliakan. Dan ini hal yang berat pada sebagian orang yang tidak ikhlas. Berat bagi orang sebagian orang yang tidak jujur. Karena sungguhnya ngaku salah itu membutuhkan keberanian dalam kejujuran. Membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Maka keberatan orang untuk ngaku salah ini kadang menjatuhkan ke dalam sikap-sikap hizbiyah. Kemudian akhirnya juga kesombongan dan radul haq, menolak kebenaran. Awalnya enggak mau ngaku salah. Akhirnya menolak kebenaran. Maka ngaku salah itu merupakan ciri khas orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang jujur. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Semua anak Adam itu khata', banyak salah. Sebaik-baik orang yang banyak salah adalah banyak tobat. Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki nama At-Tawwab. Allah memiliki nama Al-Ghafur. Nama-nama Allah yang demikian terasa asarnya ketika ada orang yang berdosa, orang yang bersalah, kemudian minta maaf kepada Allah, taubat kepada Allah, terasa asarnya. Adapun orang-orang yang sombong untuk mengaku salah, tidak merasakan asar daripada asma Allah yang semacam itu. Orang-orang yang sombong untuk mengaku salah, berat untuk tobat, terlalu berat untuk merendah di hadapan Allah, seolah tidak merasakan asar betapa besarnya asma Allah At-Tawwab. Zat yang menerima taubat dari semua hambanya. Al-Ghafur, mengampuni dosa-dosa hambanya. Tidak terasa asar baginya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah. Dengan nama-nama dan sifatnya. Allah Al-Ghafur, Allah At-Tawwab. Sungguh mudah baginya. Karena dia cinta. Untuk mendapatkan asar daripada nama Allah dan sifatnya ini. Apa asarnya? Allah ampuni dosanya. Allah terima taubatnya. Ini asar dari nama Allah SWT. Bagi orang yang mengimaninya. Maka sungguh sesungguhnya orang yang mudah ngaku salah, mudah taubat, minta maaf. Ini benar-benar merasakan asar dari nama Allah yang benar-benar membuatkan cintanya kepada Allah SWT. Wattawabunhumul ladzina ya'tirifuna bi'athaihim wa yarji'una anha wa yatubuna ilallah. Yang namanya tawabun, orang-orang yang punya tobat, adalah mereka-mereka yang mengakui kesalahan mereka, rujuk dari kesalahannya, tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah. Dan lengkap tobatnya, kalau itu kesalahan dalam permasalahan agama sudah menyebar kemana-mana, adalah seperti Allah firmankan, fa'in fa in tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim. Kalau mereka mau tobat, wa aslahu, memperbaiki diri, memperbaiki kesalahannya, wa bayanu, menjelaskannya, fa ana atubu alaihim, maka aku akan bertobat kepadanya. Kelengkapan tobatnya, memperbaiki apa yang telah dia rusak, menjelaskan kesalahannya, keterjatuhannya dalam perkara apa, dijelaskan. Kemudian dia rujuk, berlepas diri dari kesalahannya. Nah, ini taubat. Maka Allah mencintai mereka. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kelima di antara adab Islam yang dibawakan dalam bab ini adalah al-adlu wa qaulul haqqi. Adil dan menerima al-haq. Dan mengucapkan kebenaran, mengucapkan kebenaran bukan menerima. Yang pertama kata Syekh rahimahullah, kun adilan walau baina a'daika. Jadilah orang yang berlaku adil, bersikap adil, walaupun di antara musuh-musuhmu, di antara lawanmu, perseteruan denganmu. Wala tahmilka al-adawatu liqaumin ala zulmihim. Jangan sampai permusuhanmu dengan orang lain, perseteruanmu dengan orang lain, perselisihan dengan orang lain itu menyebabkan kamu untuk mendzalimi mereka. Nah, ini yang tadi kita singgung, hizbiyah. Itu menyebabkan orang itu mendzalimi orang lain. Hizbiyah, ketika orang meninggalkan manhaj salaf, maka seolah utang piutang enggak ada hitungannya. Ya tinggalkan gitu saja utang piutang. Bahkan urusan jual beli yang sesungguhnya sudah harusnya menjadi hak para pembeli, dia tahan. Karena apa? Penyakit hizbiyah, permusuhan kepada ahlul haq membuatnya berlaku zalim kepada ahlul haq, orang-orang yang punya hak. Maka kata beliau, jangan sampai permusuhanmu kepada orang lain, kebencianmu kepada orang lain membuat kamu tidak berlaku adil. Haknya musuhmu ya kamu berikan, jangan ditahan. Jangan ditahan haknya musuhmu karena dia adalah musuhmu. Karena dia adalah orang yang berseteru denganmu. Tetap letakkan segala urusan pada tempatnya. Rasulullah menjadi teladan terbaik dalam masalah ini. Beliau orang yang ketika hendak hijrah masih memegang harta titipan orang-orang musyrik yang hendak membunuhnya. Bayangkan. Mereka hendak membunuh Rasulullah. Mengepung rumahnya. Karena ada berita anda hijrah ke Madinah. Dikepung. Untuk dibunuh, direncanakan. Pokoknya masing-masing suku punya perwakilan. Untuk meneteskan atau menumpahkan darah Rasulullah. Masing-masing perwakilan. Supaya darahnya itu enggak bisa dituntut. Karena apa? Yang bunuh semua suku membunuhnya. Rencana mereka. Makar mereka. Tetapi Rasulullah. Tanpa mengerti rencana mereka. Makar mereka. Memesan kepada Ali, ini harta milik si fulan kembalikan. Ini harta milik si fulan kembalikan. Orang-orang yang bunuhnya dikembalikan hartanya. Contoh terbaik buat umat ini. Sehingga kebencian atau permusuhan, bahkan kedzaliman orang lain, tidak membuat dia berlaku zalim pada orang yang mendzaliminya. Tidak berlaku zalim pada orang yang mendzaliminya. Fallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu litaqwa, wattaqullaha innallaha khabirum mimma ta'malun. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Jangan kebencian kalian kepada satu kaum menyeret kalian untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Adillah. Sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwa kepada Allah, sungguh Allah maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Nah, di sini jelas sekali. Kebencian kalian kepada satu kaum jangan buat kamu tidak adil. haknya kaum yang kamu benci, hanya kaum yang kamu musuhi, yang berseteru denganmu, berikan haknya. Berikan haknya. Jangan ditahan haknya, gara-gara mereka adalah bermusuhan dengan kita. Ini urusan yang berbeda, dicampur adukkan. Dalam surah berikutnya An-Nisa ayat 135 kata Allah. Ya, sebelumnya kata Syekh rahimahullah, "Qulil haqqo walau 'ala nafsika." Katakan kebenaran walaupun terhadap dirimu sendiri. "Aw aqribika," atau terhadap karib kerabatmu. "Aw asdiqika," atau pada teman-temanmu. Terhadap teman-teman tetap ucapan yang hak walaupun nampaknya merugikan dirimu, kerabatmu, atau temanmu. Faqad amarallahu ta'ala bidzalika. Allah benar-benar telah perintahkan hal ini dalam firman-Nya surah An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin ayyakun ghaniyyan aw fakiran fa Allahu aula bihima. Fala tatabi'u hawa inta anta dilu wa antalwu au turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, menegakkan al-qisth keadilan dari saksi-saksi karena Allah, walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri. Walaupun yang salah kamu, maka berhasilah bahwa kamu salah. Dalam suatu kecelakaan, memang kita yang salah. Ya sudah, ketika ditanya kesaksian, ya sudah. Ini orang begini, saya lupa klakson, saya agak ngantuk, akhirnya nabrak dia. Ya sudah, katakan apa adanya. Ashak. Walaupun nampaknya merugikan kita. Memang kita yang salah. Awil walidain, atau terhadap kedua orang tuamu. Awil akrabin, atau terhadap karib kerabatmu. Iyyakun ghaniyyan aw fakiran. Meskipun dia orang kaya atau orang fakir. Orang kaya kadang buat condong karena kekayaannya. Karena kita ingin dapat manfaat dari kekayaannya. Maka kadang kesaksian condong mengikuti atau menguntungkan yang kaya. Aw fakiran, atau mungkin fakir. Condong kepada yang fakir karena apa? Karena kasihan. Wah, kasihan. Kalau dia enggak dibela-bela, ya kasihan dia nanti terkena hukum. Padahal memang dia salah, yang fakir. Nah, jangan condong karena kekayaannya atau karena fakirnya. Fa'allahu aula bihima, maka Allah lebih berhak dengan mereka berdua. Ya, ini kalau mereka orang kaya atau orang fakir itu, orang yang pat untuk ditolong, Allah berhak untuk menolongnya, yang lebih berhak menolongnya. Fala tattabi'ul hawa, maka jangan ikuti hawa nafsu. Anta dilu, sehingga kamu bisa adil. Wa intalwu au turidu, kalau kamu berpaling, yakni memutarbalikkan perkataan, au turidu, atau kamu berpaling enggan, tidak mau mengikuti kebenaran. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Merupakan ancaman dari Allah SWT. Allah tahu apapun yang kamu perbuat. Ini ancaman. Ya, Allah menyebutkan sifatnya sebagai bentuk ancaman. Maka hendaklah kita berupaya untuk bisa berlaku adil dalam segala urusan kita. Walaupun kepada orang-orang yang kita benci. Kepada orang-orang yang bermusuhan dengan kita, berseteru dengan kita, berbeda manhaj dengan kita. Jangan sampai berbeda manhaj kemudian menjadikan kita justru tidak berlaku adil, malah berzalim atau berlaku zalim kepada mereka. Ini jangan sampai. Justru dengan kita berlaku adil kepada orang yang berseteru manhaj dengan kita, itulah sikap manhaj yang benar. Adil, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Hak milik mereka kita berikan. Jangan ditahan, jangan didolimi. Wallahu ta'ala a'al muswab. Mungkin itu yang kita baca pada pertemuan malam ini. Beberapa adab, sifat yang mulia, yang dibimbingkan dalam Islam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menghiasi diri kita dengan kebaikan tersebut. Allah beri taufik kepada kita untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah jaga kita dengan taufiknya di atas adab yang baik. Sami Allah tub umur dan husnul khotimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah subhanaka Allahumma hamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullahi tafadhalu barakatuhikum.